Selamat siang, Bu Wibi. Ya, selamat siang. Ya, silakan, Bu. Penegak hukum itu menghukum orang sesuai dia melanggar HAM, kan ada undang-undangnya. Ya kan? Jadi yang dinilai pelanggarannya. Jadi enggak mau tahu dia mau agama apa, KTP. Lagi pula gini zaman gini, yang penting percaya sama Tuhan sama malaikatnya. Nabi itu bermasalah dari Abraham sampai Muhammad. Baik. Baik, Bu Wibi, terima kasih. Selanjutnya Pak Rahmat, selamat siang. Ya itulah, pemerintah salah besar. Bukan FPI segala macam, itu kan sama aja dengan PKI. Itu yang mesti dibubarin, kalau nggak dibubar ngomong doang tuh FPI itu. Badannya aja kayak kebohongan, jadi kebohongan aja tuh. Oke, baik. Terima kasih Pak Rahmat.